tua tidak sabar, mungkin karena emosi dan sebagainya, akhirnya muncullah kekerasan. Anak dimarahi, kadang diancam, atau mungkin bahkan sampai ada yang kepada pemukulan agar anaknya belajar. Dan kita tahu bahwa insya Allah ta'ala niat orang tua dalam memperlakukan anaknya yang demikian itu adalah niatnya baik, yaitu untuk kebaikan anaknya. Namun perlu kita ketahui, wahai para orang tua, kita perlu mengenal anak kita. Karena dalam mendidik anak-anak kita itu, kita perlu tahu apa kondisi anak kita. Yang kondisi itu ada semua anak itu sama, sehingga kita harus menumbuhkan semuanya tanpa kecuali pada semua anak. Ada kondisi tertentu yang masing-masing anak itu berbeda-beda. Dan ini kita harus mengenal tentang kondisi-kondisi tersebut, sehingga kita tepat dalam menerapkan metode belajar kepada anak-anak kita. Ada 4 hal yang menyebabkan anak itu susah belajar. Yang pertama, karena gaya belajarnya tidak cocok. Yang kedua, karena yang dipelajarinya itu tidak selaras dengan bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, cara belajarnya tidak sesuai dengan usianya. Yang keempat, itu karena adanya luka persepsi pada diri anak, sehingga anak beranggapan bahwa yang namanya belajar itu tidak menyenangkan, menyusahkan, ya bikin pusing, bikin lelah, pokoknya enggak enak kalau sudah mendengar yang namanya belajar. Nah, sebelum kita membahas satu-satu tentang 4 hal ini, maka kita perlu mengenal lagi tentang kondisi asal manusia, yaitu fitrah, yang setiap pertemuan insya Allah kita bahas tentang masalah fitrah ini. Setiap anak kita lahir kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah ini? Fitrah ini maknanya adalah setiap anak lahir itu memiliki kecondongan kepada Islam. Jadi anak lahir itu sudah condong kepada kebaikan, karena Islam itu sempurna. Kecondongan anak kita itu pada arah yang sudah paling sempurna. Maka setiap anak itu hebat. Nah, salah satu fitrah yang ada pada diri anak itu adalah fitrah belajar. Sehingga dengan adanya fitrah belajar yang Allah berikan kepada setiap anak ini, maka bisa dikatakan setiap anak lahir itu pembelajar yang tangguh. Nah, ini perlu kita ketahui para orang tua, ya, tentang anak-anak kita, bahwa anak kita terlahir dalam kondisi sebagai pembelajar yang tangguh. Ini adalah fitrah. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala sejak mereka lahir, bahkan sebelum lahir, bahkan sebelum menjadi janin. Allah sudah memberikan kepada jiwa mereka tentang fitrah belajar, yaitu pembelajar yang tangguh. Jadi ini perlu kita pegang, ya, sejatinya setiap anak lahir condong menyukai belajar. Nah, kenapa faktanya anak-anak kita saat ini ada yang gak suka belajar? Maka kita jangan tergesa-gesa langsung menyalahkan anak. Nah, bisa jadi kita sebagai orang tua itu dalam memberikan metode kepada anak kita itu kurang tepat, karena kita kurang paham tentang kondisi anak-anak. Makanya tadi ada 4 hal yang perlu kita bahas. Ini jadi kita harus selalu berpikir positif bahwa anak kita sejatinya adalah asalnya mereka lahir itu pembelajar yang tangguh. Nah, kemudian saat ini kok anak kita menjadi malas belajar? Maka di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu yuhawidani ya yunasiron ya yumajisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu condong kepada Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Padahal secara awal kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir kondisi condong kepada Islam. Tapi kenapa di dalam perkembangan anak kok anak menjadi condong kepada Yahudi Nasrani Majusi, yang asalnya anak itu lahir kondisinya pembelajar yang tangguh kok akhirnya menjadi malas belajar. Maka yang bertanggung jawab adalah fa'abawahu, yaitu kedua orang tuanya. Nah makanya ini menjadi hal yang harus dilakukan orang tua, yaitu mengenal anak-anaknya. Apa buktinya bahwa setiap anak lahir itu pembelajar? Bukti kauni, fakta yang ada yang kita lihat, kita yang sudah punya anak, anak kita lahir itu dia hanya bisa menangis dan terlentang. Kita enggak pernah mengajarkan anak khusus untuk tengkurap, tapi ternyata memang anak kita itu belajar tengkurap. Kenapa anak kita secara otomatis demikian belajar untuk tengkurap? Itulah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat bawaan yang condong kepada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya belajar merangkak sampai bisa berjalan, sampai bisa bicara. Itu sejatinya adalah fitrah. Bawaan dari lahir bahwa mereka semua adalah pembelajar yang tangguh. Nah, sejatinya tugas kita orang tua itu menumbuhkan fitrah belajar itu sehingga seumur hidup dia menjadi pembelajar yang tangguh. Nah, mungkin karena adanya hal yang kita lakukan dalam mendidik, niatnya kita baik. Kita semua berniat mendidik anak itu niatnya baik, tetapi dalam metodenya bisa jadi ada yang tidak tepat. Ya, niat baik saja tidak cukup, perlu adanya metode yang tepat dalam mendidik anak-anak. Baik, kita bahas satu-satu apa yang menyebabkan anak itu menjadi susah untuk belajar. Yang pertama adalah gaya belajarnya tidak cocok. Gaya belajar itu ada tiga, ya. Jadi ada anak yang kuat sekali dalam belajar itu dengan melalui pendengarannya, yaitu asam. Terus kemudian ada juga anak yang dominan dalam belajar itu dengan menggunakan penglihatannya, al-basor. Ya. Dan ada juga anak yang dominan menggunakan perasaannya. Akhirnya dia banyak bergerak, banyak menyentuh untuk merasakan. Itu dengan menggunakan al-fuad, yaitu alatnya hati untuk merasakan. Ini jadi ada tiga gaya belajar anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu adalah pendengaran, penglihatan dan fu'ad. Yaitu fu'ad adalah ada yang mengartikan mata hati. Ini. Nah, maka kita perlu mengetahui anak kita itu condongnya kemana. Memang secara umum tiga gaya belajar, yaitu gaya belajar mendengar, melihat dan merasakan, itu masing-masing anak memiliki, hanya kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang kuat di mendengar, ya, kemudian melihat dan merasakannya lemah. Ada yang kuat di merasakan sehingga anaknya aktifnya luar biasa, yang disebut dengan hiperaktif atau kinestetik. Ada yang kuat di penglihatan sehingga kalau belajar di tempat yang agak redup dia enggak nyaman. Nah, ini perlu kita ketahui sehingga gaya belajar mereka dalam apa di rumah atau mungkin di sekolah, para pendidik dan orang tua bisa memfasilitasi mereka cocok dengan gaya belajarnya. Nah, kalau anak sudah misal mendengar, dia gaya belajarnya mendengar dan kemudian banyak sekali dalam penyampaian pelajaran itu banyak mendengar, maka insya Allah dia akan lebih nyaman. Ini. Jadi kita ambil contoh-contoh sekarang ya tentang tiga gaya belajar ini. Yang pertama, gaya belajar mendengar. Anak yang memiliki gaya belajar mendengar ini itu cenderung untuk mengambil ilmu, ya, atau istilahnya itu pintu ilmu bagi dirinya adalah melalui pendengaran. Jadi pendengaran itu bukan hanya telinga, itu sebuah sistem pendengaran bahkan sampai kepada saraf. Ini ya, bukan hanya telinga. Maka dia sangat mudah menyerap pelajaran, dia sangat mudah untuk menerima ilmu itu melalui pendengarannya. Anak yang demikian ini biasanya kalau disuruh belajar banyak membaca, ya, kemudian dia harus konsentrasi dengan melihat, atau mungkin ditambah lagi dengan banyak bergerak, dia tidak nyaman. Dia sangat nyaman belajar dengan mendengarkan. Nah, apa yang harus orang tua lakukan dengan anak yang suka mendengarkan ini? Yaitu sering dengan pelajaran itu dibacakan, orang tua yang membacakan, anak mendengar, itu lebih nyaman. Ya. Atau mungkin kalau dia menghafal Al-Quran dengan menggunakan audio, menggunakan MP3 player, disetelkan dengan apa namanya speaker, dia akan nyaman sekali belajar dengan hal itu. Namun kalau dia mungkin dipaksa harus duduk, kemudian harus membaca, itu bisa keberatan dia karena mungkin gaya belajarnya dominan di mendengar. Terus ada juga anak yang dominan di melihat, ya, yaitu dia lebih suka membaca daripada mendengar. Satu sisi kita mungkin dalam mengajarkan ke anak ini banyak dengan kata-kata, ya tidak banyak dengan visual atau tulisan, sehingga anak merasa kesulitan untuk konsentrasi dengan menggunakan pendengarannya karena dia kuat di penglihatan. Nah, makanya menyikapi anak seperti ini ya, kita sering-sering untuk memfasilitasi anak dengan media-media visual yang mana dia belajar dengan menggunakan penglihatannya, dan penglihatan itu adalah pintu ilmu yang paling dominan pada dirinya ini. Terus kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, anak yang gaya belajarnya adalah merasakan. Kalau sudah anak memiliki gaya belajar merasakan ini, dia gak nyaman duduk mendengar, gak nyaman duduk untuk melihat, makanya dia kecenderungan banyak bergerak karena dia akan merasakan sesuatu apabila menyentuh ya, atau bergerak dan sebagainya. Maka anak yang memiliki gaya belajar yang merasakan aktifnya ini menjadikan anak ini malah dicap, ya sering dicap menjadi anak yang malas belajar, anak nakal, anak bermasalah. Padahal sebenarnya tidak, hanya orang tua dan guru yang tidak paham tentang gaya belajar dia yang kinestetik tadi, yang suka merasakan tadi. Nah, ini akhirnya orang tua harus memahami tentang hal ini. Ya, anak saya masuk kepada gaya belajar yang mana, maka metodenya disesuaikan. Nah, insya Allah kalau susah untuk belajar ya, kalau disuruh itu susah banget untuk belajar, itu yang dipelajarinya tidak selaras dengan bakatnya. Nah, secara garis besar ya, terkait dengan bakat ini, itu anak dibagi menjadi tiga secara garis besar, walaupun nanti akhirnya dibagi menjadi banyak sekali puluhan, tapi secara global itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada bakat anak yang condong untuk senang bergaul. Ini. Yang kedua, yaitu bakat anak yang condong untuk senang bekerja. Ini. Yang senang bergaul tadi memanfaatkan perasaan. Ini masing-masing anak unik. Contoh, ya, anak ternyata cenderung di bakatnya adalah suka bergaul. Jelas kalau dia suruh duduk sendiri di rumah sendirian belajar, dia repot. Dan dia lebih memilih belajar dengan kelompok. Ya, karena apa? Dia harus bergaul dengan orang lain. Bapak ibu memiliki anak yang suka bergaul, ya, dan istilahnya ditahan-tahan untuk tidak keluar rumah bergaul, itu repotnya. Nah, maka cara kita memfasilitasi agar anak itu bisa belajar dengan nyaman, yaitu belajar dengan banyak ketemu orang. Kelak kalau anak itu sudah besar, yaitu terkait dengan profesi atau peran-peran yang berhubungan dengan orang banyak. Bisa ke humas, ya, duta besar, bisa menjadi konselor dan sebagainya. Pokoknya peran atau pekerjaan atau amalan-amalan yang terkait dengan bertemu banyak orang. Nah, ini dia nggak nyaman kalau harus di dalam rumah sendirian belajar, karena jiwanya itu condong untuk ingin bertemu orang banyak. Dan ini terbawaan dari lahir, bahkan sebelum lahir Allah sudah berikan kepadanya, dan itu tidak berubah sampai akhir hayat. Ini kita harus paham tentang ini. Kemudian contoh yang kedua, anak yang berbakat dengan senang berpikir. Ini memang anak yang senang berpikir ini orang tua biasanya senang. Karena apa? Dia rajin belajar, sering membaca dan sebagainya, ya. Dianggap anak cerdas. Padahal yang senang bergaul tadi, cerdasnya dia itu ya di pergaulan, di sosial, kecerdasan sosial. Sedangkan yang ini mungkin dalam berpikir dia cerdasnya mungkin di pikiran. Padahal semua anak hebat, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua anak lahir dalam keadaan fitrah, semuanya tanpa kecuali bagi setiap anak hebat. Kita enggak adil kalau mengatakan ada anak yang pintar, ada yang bodoh, karena semua anak itu pintar. Cuma pintarnya mereka itu berbeda-beda, yang kita harus memahami ini. Nah, jadi contoh yang kedua tadi, anak yang suka berpikir itu mungkin ya kita memfasilitasinya itu kalau dia belajar kelompok ya mungkin bisa jadi dia nggak nyaman, dia lebih suka sendirian ya, belajar tanpa teman itu dia nyaman karena masuk ke introvert itu yang suka berpikir. Kemudian yang ketiga yaitu anak yang bakatnya condong kepada suka bekerja. Anak yang suka bekerja ini yang dominan di sini, kadangkala dia itu ya berpikir itu susah, malas ya, kadangkala bergaul dengan teman-temannya cuek, kaku, tapi dia rajin sekali kalau bekerja, kalau dikasih tugas orang tuanya cepat beres. Nah, makanya kita dalam memfasilitasi ini bisa jadi belajarnya anak kita ini adalah yang terkait dengan fisik, dilatih dengan keterampilan ya, dilatih dengan apa namanya hal-hal yang terkait dengan olah fisik dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini, akhirnya kita bisa memberikan cara atau metode belajar anak yang cocok dengan bakatnya. Dan setiap anak bisa memiliki tiga-tiganya, cuma kadarnya yang berbeda ya. Bisa memiliki dia suka bergaul, bisa memiliki dia suka berpikir, bisa memiliki dia suka bekerja, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Bisa sama rata tiga-tiganya, itu tergantung kondisi anak. Akhirnya perbedaan-perbedaan ini menjadikan anak itu unik. Tidak ada anak yang sama di dunia ini terkait dengan bakat ini. Ya, walaupun dia lahir kembar, itu pasti mereka berbeda. Ini sebab yang kedua kenapa anak itu susah belajar. Sebab yang ketiga, cara belajarnya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Sebagai contoh, seandainya anak kita itu masih TK, kita kasih bobot pelajaran yang sudah menggunakan pikiran untuk menghitung hitung-hitungan yang sudah kompleks, yang sudah rumit, yang harusnya dikerjakan anak SMP atau SMA. Anak akan stres dan dia nyaman, enggak nyaman untuk belajar dan susah untuk belajar karena bagi dia merasa berat sekali. Jadi, nah, cara belajar anak itu ada tiga. Yang pertama adalah cara belajar at-taklid, yaitu meniru ya. Yang kedua adalah cara belajar at-tajribah, yaitu trial and error ya, coba-coba, eksperimen. Cara belajar yang ketiga adalah at-tafkir, yaitu berpikir. Nah, cara belajar awal untuk anak kecil, terutama usia-usia TK ya, masa-masa tufulah atau kanak-kanak, itu adalah yang dominan adalah meniru, taklid ini. Maka dia kalau disuruh untuk banyak berpikir, dia keberatan. Maka bobot-bobot pelajaran yang diberikan kepada anak yang usianya adalah usia kanak-kanak ya, terutama di bawah 7 tahun, adalah yang mereka itu meniru, bukan untuk banyak berpikir, juga bukan untuk banyak uji coba, trial and error ini. Sehingga nyaman mereka dalam belajar karena mereka sifatnya meniru, meniru, dan meniru. Mereka disebut peniru ulung pada usia itu. Nanti setelah mereka tamyiz, setelah 7 tahun bersamaan dengan diperintahnya sholat, nalarnya sudah mulai tumbuh, baru mereka berkembang cara belajar trial and error. Maka anak usia setelah tamyiz 7 tahun itu biasanya mereka itu aktifnya luar biasa, semuanya dicoba ya. Dia penasaran kalau tidak mencoba sendiri atau tidak membuktikan sendiri. Tidak cukup hanya diingatkan, itu anak-anak yang fase belajarnya trial and error. Kita harus memahami ini. Makanya mereka belajarnya kadangkala itu susah duduk juga. Dia pinginnya itu mencoba, mencoba, mencoba. Apalagi zaman apa namanya gadget ini ya, mungkin semua aplikasi dia coba itu. Ini. Terus kemudian yang ketiga, gaya belajar at-tafkir, berpikir itu dominan pada usia-usia menjelang balig 10 tahun ke atas. Ini. Mereka sudah mulai balig ya. Nah, maka kalau kita sudah memperhatikan usia anak kita, maka kita juga harus menyesuaikan cara belajarnya. Apakah taklid atau peniru ulung, apakah trial and error, ataukah mungkin yaitu tafkir atau berpikir. Kita harus memahami ini. Nah, tumbuhnya cara belajar yang meniru itu bersamaan dengan tumbuhnya perasaan. Karena pendidikan yang pertama pada anak-anak adalah kita menumbuhkan perasaan anak yang terkait dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah, dan ini masuk pada karakter keimanan. Ini. Jadi gaya belajar, cara belajar taklid atau meniru tadi itu tumbuh bersama dengan perasaan. Kemudian cara belajar trial and error itu bertumbuh bersama dengan apa namanya, tumbuhnya nalar, rasa ingin tahunya sedang puncak-puncaknya di situ, maka dia mencoba dan mencoba. Kemudian gaya cara belajar berpikir itu tumbuh bersama dengan tumbuhnya fisik anak, karena menjelang balik fisik anak itu mulai kekar, ya mulai tumbuh, mulai berotot. Itu harus diikuti dengan pertumbuhan atau diseimbangkan dengan pertumbuhan pikiran. Ya, jadi cara belajarnya sudah mulai berpikir. Nah, ini cara apa namanya, alasan ketiga ini kita harus tahu usia anak kita berapa. Ya, kalau masih kecil kemudian kita paksakan untuk berpikir, itu akan keberatan dan anak akan susah untuk belajar karena dia keberatan itu. Kemudian cara apa namanya, alasan kenapa anak susah belajar atau sebab anak susah belajar itu yang keempat adalah karena luka persepsi. Luka persepsi itu maksudnya apa? Bahasa yang lebih kasar kita sebut ada trauma pada diri anak. Trauma itu bukan karena ada peristiwa besar di keluarga, mungkin broken, bukan hanya itu. Pengalaman masa kecil anak ketika belajar itu melekat pada dirinya, tersimpan di pikiran bawah sadarnya yang kemudian muncul ketika dia mendengar belajar itu, pada dirinya anggapannya adalah negatif. Itu namanya persepsi negatif tentang belajar. Mengapa muncul luka persepsi ini pada anak? Itu akibat tekanan. Seperti tadi, ketika kecil, ya, anak TK, dia cara belajar itu meniru. Dia belum tamzis, masih kanak-kanak, masih masanya menuntaskan ego, tapi sudah ditekan. Ada target-target dalam pembelajaran. Sehingga anak merasa keberatan, dan mungkin karena rasa takut pada orang tuanya, akhirnya anak mampu melakukan, tapi ada tekanan dalam jiwanya. Nah, ini bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap belajar. Yang nanti besarnya ketika egosentrisnya dia enggak tumpah-tumpah, sudah merasa dirinya kuat, dia akan susah belajar karena ada persepsi tadi yang tidak baik tentang belajar itu. Nah, untuk ini cara mengatasi ini yaitu perlu adanya recovery, diperbaiki, tumbuhkan ulang, ya. Seperti penumbuhan dari awal. Ya, ada pengulangan penumbuhan, yaitu mulai dari trial and error dulu, mulai dari meniru dulu, ya, dari ataklit dulu. Jangan dipaksakan untuk yang berat-berat. Nanti kalau itu sudah mulai agak tuntas, egosentrisnya sudah mulai tuntas, persepsinya sudah mulai tambah positif, maka sudah mulai ke trial and error. Kemudian sudah nanti selanjutnya adalah ke berpikir. Maka insya Allah, kalau luka persepsi atau racun-racun psikis yang ada dalam diri anak itu hilang, insya Allah dia akan berpikir positif tentang belajar dan dia akan semangat belajar kembali. Nah, ini empat hal yang terkait dengan susahnya anak belajar. Oleh karena itu, sekarang bisa kita ambil sebuah kesimpulan, ya, tentang gaya belajar anak kita. Ya, apa gaya belajar anak kita itu, maka itulah gaya belajar yang cocok untuk anak kita. Jangan disamaratakan ke semua anak, karena gaya belajar anak beda-beda, beda kadarnya. Yang kedua, kenali bakat anak kita. Ya. Kul kullu ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ada sabila. Katakanlah Muhammad bahwa setiap orang itu akan berperan, akan beramal sesuai dengan sakilah. Ya, dan Rob kalian yang lebih tahu tentang siapa yang paling benar jalannya. Syakilah ini dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai nahiyah, yaitu apa namanya, terkait dengan sifat. Di Muqatil mengatakan itu tobi'ah. Kemudian sebagian mengatakan jibillah, yaitu sifat-sifat bawaan. Nah, sifat-sifat bawaan inilah bakat. Ini sifat-sifat bawaan inilah adalah bakat. Maka kita perlu mengenal. Ya, sebab kullul insan mauhub bisyaklima. Setiap orang itu berbakat dengan bakatnya masing-masing. Ya, maka kita perlu mengenal bakat anak-anak kita biar tepat dalam memberikan pembelajaran sehingga mereka nyaman belajar. Kemudian yang ketiga, kita harus menuntaskan atau istilahnya menyembuhkan luka hati anak-anak kita yang masa lalunya terluka. Ya, sebab di antara orang tua ada yang masa lalu anak-anak kita itu pendidikannya enggak tepat. Ya kita percaya kita semua niatnya baik, tapi kadangkala ternyata metodenya tidak tepat. Ya akhirnya anak mengalami luka persepsi, itu kita sembuhkan. Kita ulang lagi penumbuhannya. Ya dengan kaidah-kaidah pendidikan anak sesuai usianya itu. Urut dari awal lagi, yaitu kesadaran atau hati yang kita sentuh terlebih dahulu. Gunakan bahasa-bahasa hati ya. Yang kemarin pertemuan yang lalu kita sebut ya ada 5 bahasa hati, kita gunakan untuk menyembuhkan hatinya yang terluka tadi. Sehingga dia akhirnya setelah sembuh ya, dia merasa bahwa belajar itu menyenangkan, insya Allah dia akan lebih mudah belajar. Demikian ya yang Anda sampaikan ya tentang mengapa anak kita itu susah belajar, itu terkait dengan 4 hal ini. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materi nyari kesempatan malam hari ini mengenai pembahasan tentang kenapa anakku susah belajar, dan telah kita dapatkan 4 sebabnya. Dan untuk memperdalam materi kita di kesempatan malam hari ini, silakan bagi para pendengar yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Al Ustadz, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp di 0895-2561-3326. Dan sudah masuk satu pertanyaan di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran. Kami bacakan langsung kepada Al Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Semakin Ustadz, semakin di los anak bermain di masa kecil, ternyata semakin malas belajar di masa balik. Mohon nasihatnya Ustadz. Silakan Ustadz. Iya. Jadi ini ada sebuah pertanyaan ya. Semakin waktu kecilnya di los, maka di masa baliknya dia makin malas belajar. Nah kalau kita kaitkan dengan 4 tadi ya, karena sudah balik, tentu saja mungkin yang pertama, yang paling dominan anak balik yang susah belajar itu adalah terkait dengan masalah ketidaksesuaian dengan bakat ya. Ketidaksesuaian dengan bakat ini yang paling dominan untuk anak usia balik. Jadi kalau egosentris tuntas ketika kecil, tidak ada luka persepsi ya. Poin yang keempat tadi itu anak gak mengalami, tapi ternyata di poin yang kedua yang dia pelajari tidak selaras dengan bakatnya, itu akan membuat anak akan malas belajar. Ini banyak ditemui kepada anak-anak yang sudah balik ya, anak-anak usia SMA, bahkan anak-anak usia kuliah. Padahal dari survei ya, kita ketahui bahwa 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Ya, dengan salah jurusan ini akhirnya apa, belajar ini menjadi berat ya, dia harus memaksakan diri. Tapi kalau sesuai dengan bakatnya, insya Allah belajarnya jauh lebih mudah. Jadi kemungkinan ya, walaupun mungkin awalnya di los, egosentrisnya dituntaskan, tapi ternyata ada faktor lain yang menyebabkan anak masih susah belajar. Ya, demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya dan untuk penanya tadi dari Nurul di live chat channel YouTube. Baik, sekarang kami beralih ke WhatsApp. Pertanyaan telah masuk, kami bacakan dari Ibu Widianti di Gayam. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang ibu yang bekerja Ustaz, namun saya sering merasa bersalah karena sering meninggalkan anak di rumah di waktu kecil. Saya mohon kiat-kiatnya Ustaz supaya saya jadi ibu yang soleha untuk anak-anak dengan kebersamaan yang terbatas. Silakan Ustaz. Iya. Ibu Widiyati yang ada di Gayam Sari ya, masya Allah memiliki semangat walaupun harus membantu suami atau ikut menafkahi keluarga, namun tetap semangat ya untuk menunaikan kewajibannya itu mendidik anak. Semoga Allah mudahkan ibu ya. Masya Allah sudah luar biasa. Ini sesuatu yang mungkin orang tua perlu lakukan, yaitu muhasabah. Merasa bahwa ada yang salah ya ketika mendidik anak ketika di masa lalu. Nah kalau sudah terlanjur ya, anak kita sudah besar, yang dulu mungkin waktu kecilnya itu ada trauma atau luka persepsi, Apa yang harus kita lakukan yaitu recovery. Perlu kita ketahui bahwa merecovery anak itu berarti mengulang pendidikan dari awal lagi. Dari prioritas yang paling utama yaitu pendidikan hati. Ini. Nah, yang pokok dalam pendidikan hati ya, itu adalah jadikan anak merasa kagum. Ini kunci dari teladan sebenarnya. Anak merasa kagum. Kagum terhadap siapa? Kagum terhadap orang tua. Bahwa dia merasa disayang oleh orang tua. Kagum terhadap sekolah, ternyata sekolah tempat yang menyenangkan. Kagum terhadap guru. Kagum terhadap agama, ini yang paling penting. Ternyata agama Islam itu menyenangkan sekali. Nah, kalau masa kecil itu mungkin ada trauma, maka perlu diulang lagi walaupun sudah besar, yaitu sentuh hatinya lagi. Ya, karena hati itu bolak-balik, ya, berbolak-balik. Tanda kutip itu liar. Maka perlu disentuh dengan penuh kelembutan. Ini. Nah, kemudian masalah kualitas pembersamaan dengan anak. Di sini ada dua istilah, ada namanya kualitas kebersamaan dan kuantitas kebersamaan. Dua-duanya diperlukan. Ya, anak itu membutuhkan kuantitas banyaknya bersama orang tua. Di sisi lain juga anak membutuhkan kualitas. Ya, tapi kalau mungkin kuantitasnya tiap hari ketemu tapi cuma diem saja, ya, adanya orang tua seperti tidak ada, itu berarti kualitasnya rendah. Ya, walaupun tiap hari ketemu. Ada juga yang mengandalkan kualitas, mungkin satu bulan sekali baru ketemu, kualitasnya luar biasa, bisa dekat ngobrol, tapi ternyata kuantitasnya kurang. Itu sebenarnya juga enggak bagus pada diri anak. Nah, sekarang kalau sudah kondisinya menuntut sang ibu itu harus apa namanya keluar untuk bekerja, tidak bisa membersamai anaknya setiap saat, ya. Kalau memang pekerjaan ibu itu adalah apa namanya betul-betul sangat menopang keluarga, dan apabila ibu enggak bekerja itu bisa ekonomi keluarga bisa apa namanya jumplang atau mandorotnya lebih besar, ya. Selama ibu bekerja masih menjaga tuntunan-tuntunan syariat, kaidah-kaidah dalam syariat ini masih dipegang, maka insya Allah tidak mengapa. Dan kalau setiap hari masih bisa bertemu anak itu insya Allah tidak masalah. Yang jelas kalau kita merasa bahwa kuantitasnya kurang, maka kualitas pertemuan itu kita tingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan kualitas pertemuan? Ketika bertemu anak bukan hanya sekedar menyuruh, ayo belajar, ayo makan, ayo sholat, ya, ayo mandi, bukan hanya menyuruh dan memarahi. Tetapi ketemu anak itu untuk meningkatkan kualitas pertemuan itu dengan menanyakan keadaannya, bagaimana kabarnya, apa yang dirasakan, apa yang membuat kamu susah, apa yang bisa ibu bantu, ya. Kadang dipeluk, ya, ya. Jadi kamu kok sedih, kenapa, kira-kira coba yang bisa ibu bantu apa, ceritakan pada ibu. Itu anak akan merasa betul-betul disayang oleh orang tua, walaupun mungkin pertemuannya ketika malam hari saja, ya, hanya malam hari saja, siang karena orang tua bekerja. Itu kualitas yang ditingkatkan kalau memang terpaksa sang ibu tidak bisa membersamai setiap saat siang malam, tapi mungkin bisanya ketika pulang kerja. Jadi intinya dari pertanyaan tadi, yang pertama karena keterbatasan waktu tadi dalam ketemu anak, mungkin tingkatkan kualitas, ya, kualitas pertemuan dengan menyentuh hati anak. Insya Allah dengan banyak menyentuh hati anak, ya, dengan bahasa hati yang sudah kita bahas, maka luka-luka masa lalu yang anak merasa ditinggal orang tuanya insya Allah akan sembuh, ya, sudah terrecovery dengan cara tersebut. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihatnya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya tadi pagi penanya yaitu Ibu Widianti di Gayam Sari. Ustaz, ini sepertinya pertanyaan terakhir Ustaz yang bacakan, datangnya dari hamba Allah. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah terlanjur anak-anak mengadopsi hal-hal yang jelek dari orang tuanya, bagaimanakah caranya Ustaz untuk menyembuhkannya? Silakan Ustaz. Ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus, ya. Memang kekhawatiran orang tua itu anak terpengaruh dari luar. Jadi sebagaimana sebuah hadis qudsi, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, meriwayatkan dari apa yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibati khunafa fastalazumus sayatin antinihim. Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, lurus, yaitu condong kepada tauhid, condong kepada kebaikan, sudah condong kepada kebaikan, maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi memang benar bahwa dalam kehidupan anak kita ada pengaruh dari luar, yang sejatinya yang paling dominan mempengaruhi adalah setan, ya. Namun di sisi lain anak kita itu justru lebih condong kepada kebaikan. Jadi sejatinya kalau mungkin kita sejajarkan antara kecondongan kebaikan dan pengaruhnya, itu lebih kuat kecondongan kepada kebaikan. Maka kita harus berpikir proporsional. Jangan hanya berpikir bahwa anak kita hanya bisa dipengaruhi. Namun kita juga harus berpikir dengan nas yang ada tadi, bahwa anak kita condong kepada kebaikan, hanif ya, kondisi lahir dalam keadaan fitrah, hanif, maka anak kita pun justru lebih kuat untuk bisa mempengaruhi. Ini. Nah, mengapa kadangkala anak itu mudah terpengaruh? Itu karena luka persepsi tadi, karena tekanan, karena merasa orang tua tidak menyayanginya, padahal enggak ada orang tua enggak sayang anak, tapi anak merasa enggak disayang. Itu kan akibat luka persepsi, perlakuan orang tua yang niatnya baik ternyata salah. Ini. Nah, makanya untuk mengatasi ini, ya, yang langkah yang paling tepat untuk menghindarkan anak mudah terpengaruh dari luar adalah kita dekat, tingkatkan kualitas kebersamaan dengan anak, banyak ngobrol, sehingga kita dijadikan anak itu orang yang paling dipercaya di dunia ini. Ya, makanya begitu ada pengaruh dari luar yang dia merasa heran atau merasa baru atau merasa enggak nyaman, dia langsung kembali kepada orang yang dipercaya, siapa? Orang tuanya. Maka insya Allah dengan demikian kita mudah untuk memberikan nasihat, karena hatinya sudah terbuka, karena menganggap orang tua itu orang yang paling dipercaya. Ini. Nah, kemudian lebih praktisnya lagi, ya, kalau sudah terlanjur sekarang anak kita dengan banyak mendapat pengaruh-pengaruh yang tidak baik, mungkin dari perbuatan, dari kata-kata dan sebagainya itu, kalau sudah terlanjur bagaimana? Maka kita kembalikan, Nabi SAW bersabda, wa'at bi'is sayyiat al-khasanata tamhuha, maka ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan itu akan menutupi keburukan itu. Maka kita sering-sering ngobrol dengan anak, dengan kualitas pertemuan tadi, dengan yang baik-baik. Jangan tergesa-gesa untuk memarahi dulu pada anak, ya. Jawab dengan sesuatu yang tidak terlalu kontras. Sebagai contoh, misal anak mengutarakan kata-kata kotor, jangan kita langsung memarahinya, karena anak kadang-kala masih enggak paham namanya anak. Kita mengatakan bahwa bagaimana kalau mengucapkan seperti ini, ya, ini sepertinya dulu dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini berarti menutupi keburukan dengan kebaikan, ditutupi, walaupun keburukan itu tidak kita bahas, tidak kita salahkan, tapi dengan ditutupi dengan kebaikan ini, maka keburukan itu akan hilang. Itu lebih soft, lebih halus, dan tidak menyakiti hati anak dan tidak menimbulkan luka persepsi. Itu salah satu contohnya demikian, ya wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, mungkin ada tambahan kesimpulan singkatnya Ustaz, ya, Ustaz. Jadi Bapak Ibu semua, kembali lagi bahwa apapun masalahnya yang terjadi pada anak-anak kita, kita kembalikan semuanya kepada fitrah, ya. Apa itu fitrah? Fitrah sebenarnya adalah hakikat dasar penciptaan manusia. Kita juga manusia sebagai orang tua, juga lahir dalam kondisi fitrah. Nah, tadi sudah dibahas bahwa fitrah itu condong kepada Islam. Maka sejatinya anak lahir kondisinya itu sudah luar biasa. Semua anak hebat. Kalau kita bicara masalah fitrah, ini nasnya demikian. Ya, tidak ada anak nakal sejatinya. Tidak ada anak malas belajar, tidak ada anak enggak punya potensi. Tapi kok faktanya ada anak yang nakal, enggak suka ibadah, malas belajar, potensinya enggak punya. Itu di nas hadis tadi disebutkan fa abawahu yuhawidani au yunasironi au yumajisani, itu orang tuanya yang bertanggung jawab. Ini. Makanya kalau kita berbasis fitrah ini dalam pendidikan anak, kita tidak tergesa-gesa menyalahkan anak. Khawatirnya nanti kalau kita selalu menyalahkan anak, berarti kita menyalahkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah lurus, yang sudah bagus. Yang dikhawatirkan kita bisa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak kita itu ciptaan Allah yang sudah fitrah, condong kepada kebaikan. Ini semuanya dikembalikan ke situ dulu. Maka apapun kondisi anak kita, sejatinya anak kita hebat. Ada anak yang mungkin terlambat dalam bicara, terlambat dalam berjalan. Insya Allah kalau kita mau berpikir positif, kita mau menggali kelebihannya, dia pasti lebih di hal yang lain. Anak yang lambat bicara bisa jadi nanti berjalannya lebih cepat, fisiknya lebih terampil. Anak yang mungkin lambat dalam berpikir bisa jadi perasaannya peka, mungkin kelak menjadi seorang konselor, menjadi seorang psikolog, menjadi seorang ustadz atau orang yang ahli di bidang apa namanya ilmu-ilmu kejiwaan. Ya, ada anak yang susah berpikir, perasaannya juga begitu peka, tapi ternyata fisiknya kuat. Ada anak yang mungkin dikatakan, mohon maaf, ya, anak berkebutuhan khusus. Sejatinya dalam pendidikan fitrah ini itu tidak ada anak berkebutuhan khusus, tapi anak yang memiliki kepotensi khusus. Ini karena apa? Tugas kita orang tua itu bukan hanya mengorek kekurangan anak. Setiap anak itu punya kurang, tapi setiap anak juga memiliki kelebihan. Tugas kita adalah menggali lebihnya anak. Ketika anak malas belajar, kita gali lebihnya. Ya, makanya terkait dengan berpikir positif atau husnudon, ya, maka insya Allah Ta'ala semua masalah itu akan teratasi. Dengan analogi, apabila terjadi gelap, yang kita pikir bukan gelapnya, tapi kita akan berpikir cahaya. Begitu muncul cahaya, maka gelap akan hilang. Apabila anak mengalami masalah, kita jangan hanya berkonsentrasi, berkutat pada masalahnya. Kita gali potensi anak kita apa. Potensi itu kita legitkan, maka insya Allah Ta'ala setelah potensi melejit, masalah insya Allah Ta'ala juga akan selesai. Ini pendidikan berbasis fitrah, demikian ya, yang kembalinya kepada hakikat penciptaan manusia yaitu fitrah. Kita bukan ikut kepada filsafat orang-orang barat yang mereka memahami hakikat penciptaan manusia itu hanya berdasarkan prasangka atau dzon. Sedangkan kita dasarnya adalah nas dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita dalam mendidik anak-anak hebat kita ini. Semoga kelak betul-betul anak yang bermanfaat ya, bagi bangsa ini, bagi peradaban ini dengan semulia-mulianya akhlak. Itu yang kita harapkan ya. Dan semoga juga setelah nanti kita tiada, kita pun juga mendapatkan manfaat dari anak-anak kita, yaitu berupa doa-doa dari mereka. Mereka menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah itu adalah dari saya pribadi dan syaitan. Marilah kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon bimbingannya dan petunjuknya dalam mendidik anak-anak kita. Demikian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.